berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita bisa melanjutkan majlis yang ke-92 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamad Al-Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang masih kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-8, Babun Al-Thamin fil Ayati wa Suwari Al-Mustahabbati fi Awqatin wa Ahwalin Makhsusah, bab tentang surat-surat dan ayat-ayat tertentu pada waktu-waktu dan keadaan tertentu. Yang pada pertemuan yang telah lalu, yang sudah kita bahas di antara keutamaan surat atau ayat kursi ya di banyak tempat. Bahwasanya ayat kursi disunnahkan untuk dibaca ya, ketika seseorang hendak tidur. Ya, dan sudah kita bahas dari hadis ya Uqbah bin Amir, bahkan juga disunnahkan untuk membaca ayat kursi bersama dengan Al-Mu'awwidzat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala melanjutkan pasalnya, Faslun yustahabbu an yaqra'a 'inda an-nawmi ayat al-kursi. Pasal ya disunnahkan untuk membaca ketika seseorang sebelum tidurnya membaca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad ya, dan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Ya, dan al-mu'awwidzatain surat Al-Falaq dan An-Nas. Wa akhir surati Al-Baqarah, dan membaca akhir surat Al-Baqarah. Lebih tepatnya, dan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Fahada mimma yuhtammu bihi wa yata'akkadu al-i'tina'u bihi. Ya, maka ini di antara hal yang ya sabit, hal yang hendaknya diperhatikan dan sangat ditekankan untuk dilakukan, untuk diamalkan. Ya, karena sabit sunnah untuk membaca surat-surat dan ayat tersebut sebelum tidur. Sebagaimana dari adapun ayat kursi, ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, ya dari kisah hadis Abu Hurairah yang beliau pernah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga harta zakat. Ya, kemudian datang seseorang yang mencuri harta zakat tersebut. Ya, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah, kemudian dia meminta belas kasih Abu Hurairah agar dilepaskan. Ya, dan itu berlangsung, ya, dan kemudian melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa itu syaitan, wasayyaud, dan akan kembali. Ya, sehingga kejadian tersebut ya berlangsung sebanyak 3 kali. Ketika itu kemudian ya setan tersebut yang mengajarkan kepada Abu Hurairah. Lalu setan tersebut dia mengajarkan kepada Abu Hurairah bagaimana caranya agar ia tidak diganggu. Lalu diajarkan ayat kursi, membaca ayat kursi untuk sebelum dibaca sebelum tidurnya. Dan dilaporkan kepada Nabi SAW, Sadaqaka wa huwa kadzib. Nabi SAW katakan dia telah jujur. Yakni bahwasanya sunnah untuk membaca ayat kursi sebelum seseorang ya tidur. Wa huwa kadzub, walaupun dia seorang pendusta, tapi yang diajarkannya kali ini adalah ya benar. Dan juga membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Ya, Al-Mu'awwidzatain surat Al-Falaq dan An-Nas, yang ini sudah kita bahas. Ya, dari hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW ketika beliau hendak tidurnya, beliau membaca surat Al-Ikhlas, ya Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Nabi SAW mengusapkan dengan tangannya ya bagian yang bisa digapai oleh tangannya. Ya, bagian yang bisa digapai oleh tangannya, dan Nabi SAW melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Ya, ini sudah kita bahas ya beserta dalil-dalilnya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya katakan, faqad thabata fihi ahaditsu sahihah. Ya, maka dalam hal ini ya telah ada hadis-hadis yang sahih. Yakni terkait hukum atau permasalahan yang terakhir, yang ini belum pernah dibahas oleh Imam Nawawi pada pembahasan yang lalu. Yakni pembahasan tentang membaca akhir surat Al-Baqarah. Ya, dalam hal ini terdapat hadis-hadis yang sahih dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Mas'ud Al-Badri, anna Rasulullah SAW qala, الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. Ya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda ada dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Ya, barang siapa yang membaca keduanya fi lailatin, ya, pada malam harinya, kafatahu, niscaya dua ayat tersebut sudah mencukupinya. Maka ini fadilah yang membaca dua ayat dari surat akhir surat Al-Baqarah. Yang hadis ini, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 5040 dan juga Imam Muslim, ya, dalam sahihnya nomor 807. Ya, dan yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah lafaz Imam Muslim. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kafatahu? Yang dua ayat ini sudah mencukupinya. Ya, kata Imam Nawawi beliau nukilkan di antara beberapa penafsiran para ulama yang makna kafatahu qala jama'atun min al-ulama kafatahu min qiyamil lail. Ya, kafatahu maksudnya adalah ya dua ayat tersebut sudah mencukupinya dari qiyamul lail. Ya, sudah mencukupinya dari qiyamul lail. Dia mendapat ya seolah dia tergantikan dengan membaca dua ayat tersebut tergantikan dari qiyamul lail. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya orang yang melakukan qiyamul lail, ya, bahkan dengan witirnya atau bahkan dia membaca dengan surat yang banyak, itu tentu lebih afdol daripada orang yang hanya membaca dua ayat terakhir ini. Tapi paling tidak itu dia mendapatkan fadilah yang mencukupinya. Di antara juga penafsiran para ulama yang dibawakan Imam Nawawi, ya, وَقَالَ أَخَرُونَ كَفَتَاهُ الْمَكْرُوهَ فِي لَيْلَتِهِ. Ya, bahwasanya kafatahu yang dimaksud tersebut adalah ya dua ayat tersebut sudah mencukupinya. Yani mencukupinya dari hal-hal yang tidak baik. Ya, dari hal-hal yang tidak baik yang mungkin terjadi di malam hari. Sehingga apa? Dua ayat tersebut itu sebagai pelindung orang tersebut di malam harinya. Ini di antara penafsiran ya para ulama. Yang para ulama hakikatnya khilaf dalam memaknai kafatahu. Ya, apa yang maksud dua ayat ini mencukupinya? Yang mencukupi bagi orang yang membaca dua ayat tersebut. Ya, sebagian ulama yang mensyarahnya bahwasanya kafatahu minasyaitan. Bahwasanya dua ayat ini mencukupinya dari godaan setan. Ya, sehingga dia terlindung dari godaan setan. Sebagian ulama ya menafsirkannya bahwasanya kafatahu minal afat. Ya, kafatahu dia tercukupi dari ya permasalahan-permasalahan, dari gangguan-gangguan. Ya, dari gangguan-gangguan, dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan. Ya, maka dengan membaca dua ayat tersebut itu sudah tercukupi. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dan Imam Nawawi nukilkan pendapat yang lain, kafatahu an qira'atil Qur'an mutlaqan. Ya, bahwasanya dua ayat ini sudah mencukupinya dari membaca Al-Qur'an. Dari membaca Al-Quran secara mutlak. Yani apakah dari membaca Al-Quran di luar salat atau membaca Al-Quran di dalam salat. Maka sudah tercukupi ya dengan membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya kafatahu fima yata'allaqa bil-i'tiqad limashtamalata alaihi minal iman wal-a'mal. Ya, bahwasanya dua ayat tersebut sudah mencukupi dari hal-hal yang terkait dengan akidah. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan akidah seseorang karena dua ayat tersebut ya, tercakup padanya tentang iman. Ya, amanu rasuluhu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, tentang iman, poin-poin dari keimanan. Sehingga dua ayat tersebut sudah mencukupi. Khilaf para ulama tentang berbagai penafsiran dari makna kafatahu tersebut yang sudah pasti bahwasanya bagi yang membaca dua ayat tersebut ya dia mendapat ya fadilah yang sangat bagus sekali dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari khilaf para ulama tentang perincian dari ya apa yang tercukupi dari apa seseorang tersebut ketika dia membaca dua ayat Al-Baqarah. Tapi sabit ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam membaca Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Nabi sallallahu membaca Al-Ikhlas dan juga membaca Al-Mu'awwidzatain, dua surat, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas. Waqad qaddamnahu fi faslin nafthi fil Qur'an. Dan ini penjelasannya sudah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lalu, ya, tentang pembahasan yang meniup dengan Al-Qur'an, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailatin jam'a kaffayh. Nabi SAW jika beliau ya sudah naik ke kasurnya, beliau ingin tidur, setiap malamnya Nabi SAW mengumpulkan kedua tangannya. Thumma nafatha fihima fayaqra'u fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi SAW mengumpulkan kedua tangannya dan membaca surat Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq dan An-Nas. Thumma nafatha fihima. Kemudian Nabi SAW ya meludah dengan tanpa liur. Ya, meludah dengan tanpa liur. Sebagian ulama menafsirkan bahwa nafatha meludah dengan liur yang sedikit. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan yang mampu digapai oleh ya dari jasadnya. Yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memulai dengan wajahnya dan kepalanya. Ya, dan memulai dengan ya bagian depan dari jasadnya. Yaf'alu dzalika thalatha marratin. Ya, Nabi SAW melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Ini fadilah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ya, hendaknya ya kita senantiasa melakukan sunnah ini yang tabit dari Nabi SAW. Ya, dan ini sangat mudah, ya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, hendaknya tidak kita tinggalkan ya, sebisa mungkin. Namun bagi yang meninggalkannya, maka ini tidaklah mengapa. Yani ini masih dalam artian sunnah. Ya, tidaklah dia berdosa bagi yang meninggalkannya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya lanjutkan, wa rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Ali radhiyallahu anhu qal. Ya, Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, ya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, ma kuntu ara ahadan ya'qilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra'a ayat al-kursi. Ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, ya, sungguhlah ya aku tidak ya pernah melihat atau tidak menganggap ada seseorang yang berakal yang dia sudah masuk Islam kemudian dia tidur hingga dia membaca ayat kursi. Yani ya tidak mungkin seseorang yang berakal dia tidur tanpa membaca ayat kursi. Ya, mustahil orang yang berakal meninggalkan membaca ayat kursi sebelum tidur. Nah, ini makna dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang asar ini ya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud, wallahu alam, saya belum pernah ya belum mendapatkan ya asar ini langsung dari kitab Imam Ibnu Abi Daud. Ya wallahu alam, apakah ini di kitab Al-Masahif atau di kitab ya Fadailul Quran, saya pun belum mendapatkan kitab Fadailul Quran. Walaupun dalam kitab Al-Masahif yang tidak saya dapatkan asar Ali bin Abi Thalib. Apakah itu di kitab beliau yang lain? Ya wallahu alam, saya tidak mengetahuinya. Hanya saja ya asar Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh ulama yang lain dalam kitab mereka. Ya, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah adalah musannafnya. Ya, dalam musannafnya dari jalan Waqi' Ibn al-Jarrah, dari jalan Al-Waqi' Ibn al-Jarrah, dari Al-Amash, dari Abu Ishaq, dari Ubaid bin Amr Al-Khawrufi, dari Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang matan dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya, yakni beliau tidak melihat bahwasanya ada orang yang berakal ya kemudian dia tidur tanpa membaca ayat kursi. Ya, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam ya Ibnu Burais Ar-Razi dalam kitab Fadailul Quran yang beliau sampaikan dari jalan yang sama dengan jalannya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, hanya saja lebih nazil ya dengan riwayat yang lebih nazil ya akhbarana Ibnu Numair dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Waqi'. Ya, wallahu alam, ini sanadnya yang baru saya dapatkan. Adapun apakah sanad dari Imam Ibnu Abi Daud sama dengan sanad ini atau tidak? Yang sanad Imam Ibnu Abi Daud ya, dijelaskan bahwasanya isnaduhu sahihun ala syaratil Bukhari wa Muslim. Imam An-Nawawi katakan bahwasanya sanadnya itu sahih. Ya, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka tidak patut ya, kita tinggalkan membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya, bahkan beliau menganggap bahwasanya ini di antara tanda orang berakal. Ya, mafhumnya bahwasanya orang yang meninggalkan ya, membaca ayat kursi sebelum tidurnya itu orang yang kurang akalnya. Ya, orang yang kurang akalnya. Wa an Aliyyin radhiyallahu anhu aidan qala ma kuntu ara ahadan ya'qilu yanamu hatta qabla an yaqra al-ayat al-thalath al-awakhir min surah al-Baqarah. Ya, diriwayatkan juga ya dari Ali bin Abi Thalib ya bahwasanya beliau ya berkata ya tidaklah aku melihat ada seseorang yang berakal yang dia tidur ya sebelum dia membaca tiga ayat. Sebelum dia membaca tiga ayat dari surat Al-Baqarah. Ya, kalau riwayat Aisyah dalam Sahihain membaca dua ayat. Ya, kalau dalam riwayat Ali bin Abi Thalib membaca tiga ayat. Ya, yang ini pun, ya wallahu alam, ya, Imam Nawawi menggabungkan sanadnya dengan waw ataf dengan sebelumnya. Yang mensyaratkan bahwasanya ini masih dalam riwayat Ibnu Abi Daud. Ini pun ya belum saya dapatkan dari riwayat Imam Ibnu Abi Daud. Hanya saja ini, ya, saya dapatkan riwayatnya dari Imam Ibn Dhurais Ar-Razi dalam Fadailul Quran. Ya, qala akhbarana Abu Umar ya, dari jalan Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Umar bin Sa'id, dari Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagaimana lafaz yang dibawakan dari Imam Nawawi, hanya saja ada perbedaan lafaz. Ya, perbedaan lafaz dari Ibn Dhurais Ar-Razi, bahwasanya, ma kuntu ara ahadan ya'qilu yanamu hatta yaqra'a thalath ayatin min akhiri suratil Baqarah. Innahu kanzun min tahtil arshi. Ya. Bahasa Imam Nawawi ada perbedaan lafaz, ada perbedaan sedikit perbedaan lafaz dari yang dibawakan Imam Nawawi. Ya tidaklah aku melihat ada seseorang yang berakal yang dia tidur hingga dia membaca tiga ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Innahu kanzun min tahtil arshi. Ada tambahan ini. Bahasanya tiga ayat dari surat Al-Baqarah tersebut kanzun min tahtil arsy. Itu merupakan perbendaharaan ya dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang sanadnya ya wallahu alam dikatakan oleh Imam Nawawi isnaduhu sanadnya dikatakan oleh Imam Nawawi isnaduhu sahihun ala syartil Bukhari wa Muslimin. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang sanadnya sesuai dengan ya syarat Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Ya, wallahu alam ini yang sesuai ya barangkali yang sesuai dengan sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Daud dalam ya kitab beliau. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang beberapa surat yang disunnahkan untuk dibaca. Lebih spesifik lagi tentang ya ayat kursi dan juga akhir-akhir surat Al-Baqarah ya Al-Ikhlas dan Al-Falaq beserta surat An-Nas. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala melanjutkan beliau membawakan asar-asar yang lain dari para sahabat dan tabi'in. Yang Imam Nawawi katakan, wa'an Uqbata ibni Amin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dari sahabat Uqbah bin Amir. Yang wallahu alam zahirnya ini pun masih bersambung dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Yakni ini adalah riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Dawud, ya Abu Bakar Ibnu Abi Dawud. Qala li Rasulullah sallam la yamurru bika laylatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain fama atat alayya laylatun illa wa ana aqra'uhun. Ya, dari sahabat Uqbah bin Amir ya Nabi SAW ya pernah ya bersabda kepada beliau, hendaknya tidaklah berlalu satu malam pun kecuali engkau membaca qul huwallahu ahad, ya, membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan An-Nas, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq beserta surat An-Nas. Lalu kata Uqbah bin Amir, "Fama atat 'alayya lailatun illa wa ana aqra'uhun." Tidaklah berlalu suatu malam pun kecuali aku membacanya. Dan membaca surat-surat tersebut. Dan demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh radhiyallahu anhum. Yang mereka itu adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan mereka disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka segera untuk mengamalkan. sebagaimana para sahabat Nabi yang mulia ketika turun kepada mereka ayat hijab ya tentang wajibnya menutup aurat, menutup kepala bagi wanita, ya tidak perlu menunggu lama, yang mereka langsung yang mereka sobek ya tirai-tirai rumah mereka untuk langsung dijadikan hijab. Ya, demikian para sahabat Nabi SAW dan para salafus saleh. Mereka senantiasa mengamalkan ya, amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, hendaknya kita pun demikian. Ya, bisa mencontoh mereka. Ya, mengamalkan ilmu dan hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Wa'an Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala qala kanu yastahibbuna an yaqra'u ha'ula'i suwara fi kulli laylatin 3 marratin. Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Isnaduhu sahihun ala syarti muslimin. Dan kemudian Al-Imam Nawawi nukilkan riwayat dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai tabi'in yang mulia. Ya, beliau bukan sahabat tabi'in. Pernah bertemu dengan Aisyah namun tidak meriwayatkan dari Aisyah. Yang beliau berkata, mereka ya, zahirnya jika tabi'in mengatakan mereka yang dimaksud adalah para sahabat. Ya, orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang yang lebih mulia dari mereka. Kanu yastahibuna an yaqra'u ha'ula'i suwar. Mereka, yakni para sahabat, ya, mensunnahkan untuk membaca surat-surat tersebut. Yakni surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Fi kulli laylatin. Setiap malam dibaca 3 kali. Ya, dibaca 3 kali. Dan ini ya, bersesuaian dengan hadis yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Dari hadis Aisyah, Nabi SAW ya, biasa membaca 3 surat tersebut. Yang sebelum beliau tidur. Yang kata Imam Nawawi, isnaduhu sahihun ala syarti muslimin. Yang sanad riwayat ini, yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Wa'an Ibrahim aydan, kanu yu'allimunahum idha awu ila furushihim an yaqra'u al-mu'awwidhatain. Ya, diriwayatkan dari jalan yang lain dari Ibrahim An-Nakhi, yakni mereka, para sahabat, mereka mengajarkan. Ya, mengajarkan orang-orang setelahnya, anak-anaknya, murid-muridnya, jika mereka hendak tidur di atas kasur-kasur mereka, hendaknya membaca al-mu'awwidhatain. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian, Al-Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala, ya beliau melanjutkan di antara surat-surat yang sunnah untuk dibaca. Di antara surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca, ya adalah surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar dan Bani Israel atau surat Al-Isra. Yang Imam Nawawi bawakan riwayat dari Aisyah. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u az-zumara wa bani israil. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bahwasanya Nabi SAW tidaklah beliau tidur hingga beliau membaca surat Az-Zumar. Ya, membaca surat Az-Zumar dan surat Bani Israel. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, dalam sunannya nomor 3920. Ya, dari jalan Salih bin Abdullah dari Hamad bin Zaid dari Abu Lubabah, ya bahwasanya Aisyah berkata demikian. Hanya saja dengan ada perbedaan lafaz, yakni riwayat aslinya dalam Sunan At-Tirmidzi dengan mendahulukan penyebutan Bani Israel daripada surat Az-Zumar. Ya, dengan Imam At-Tirmidzi, ya beliau katakan setelah meriwayatkan hadis ini, ya hadza haditsun hasanun gharib. Ya, hasan gharib, ya bukan hasan saja. Yang lebih tepat adalah hadisnya Hasan Gharib. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Abu Lubabah syekhun basriyun khotruwa anhu Hamad bin Zaid ghairu hadith. Lalu beliau menjelaskan salah seorang rawinya yang barangkali rawi ini belum diketahui oleh banyak orang atau bukan rawi yang masyhur. Ya, Abu Lubabah yang meriwayatkan dari Aisyah itu adalah ya Syekh Basri. Ya, Syekh, seorang Syekh dari Basrah yang Imam Hamad bin Zaid ya banyak meriwayatkan hadis darinya. Yang beliau namanya adalah Marwan. Ya, Marwan yang bahkan Imam Tirmidzi nukilkan dari Imam Bukhari bahwasanya annahu sami'a Aisyah. Bahwasanya Abu Lubabah ini mendengar dari Aisyah, yakni secara umum menjelaskan ketersambungan sanadnya sampai Aisyah. Walaupun memang rawi ini barangkali jarang diketahui oleh orang. Ya, dan Hafiz Ibnu Hajar bahwasanya Abu Lubabah ini thiqatun minar rabi'ah. Ya, dia adalah seorang perawi yang thiqah. Ya, perawi yang thiqah dari tabaqah rabi'ah. Ya, bahkan dikatakan sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia maula Aisyah, ya bekas budaknya Aisyah. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya maula Hindun al-Muhallab. Ya, dia itu bekas budaknya Hindun Al-Wahl. Khilafah ulama tentang Abu Lubabah. Ya wallahu alam, ya zahirnya hadisnya ya hadis yang hasan sebagaimana sekurang-kurangnya paling tidaknya adalah hadis yang hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Lalu apa makna hadis ini? La yanamu hatta yaqra'u Bani Israel wa Zumar. Nabi SAW tidaklah tidur hingga beliau membaca surat Bani Israel dan Az-Zumar. Kata Imam At-Tibi, ya At-Tibi, lam yakun adatuhu an-naum qabla qira'atihima. Fataqa'u al-qira'atu qabla dukhuli waqtin naum. Yani apa? Bukanlah kebiasaan Nabi SAW beliau tidur tanpa membaca dua surat ini. Ya, tanpa membaca surat Al-Isra dan Az-Zumar. Sehingga apa? Sehingga membaca dua surat ini, surat Al-Isra, surat 17, ya, dan juga surat Az-Zumar, dibaca sebelum waktu tidur. Ya, karena ini cukup panjang. Ya, kedua surat ini kalau di total itu cukup panjang, lebih dari satu juz. Sehingga apa? Membaca kedua surat ini, itu dibaca sebelum masuk waktu tidur. Ya, belum kalau dia digabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya tepat sebelum tidurnya itu masih ada bacaan yang lain. Yang itu lebih pendek, tapi ini yang lebih panjang. Ya, surat Al-Isra dan juga surat Az-Zumar. Ini di antara ya, surat-surat ya, dan juga ayat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur. Ya, kalau kita bisa kita ringkas, ya, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas dengan mengusap tubuhnya, dan juga membaca ya, dua surat dari akhir surat Al-Baqarah. Ya, dan juga tentu saja tidak lupa untuk membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi ditambah riwayat Aisyah, membaca surat ya, Al-Isra dan surat Az-Zumar. Ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi di antara surat-surat yang disunahkan untuk dibaca sebelum tidur. Dan hakikatnya masih ada beberapa ya, surat-surat lainnya yang juga disunahkan untuk dibaca. Ya, namun ya, saya bawakan riwayat yang masyhur saja yang banyak dibawakan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antaranya disunnahkan ya untuk membaca surat As-Sajdah. Ya, surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Ya, surat As-Sajdah surat ke-32 dan surat Al-Mulk surat pertama dari juz 29. Ya, sebagaimana ini yang diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis ya dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur hingga beliau membaca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah dan juga membaca surat Al-Mulk. Ya, ini juga yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dari jalan Laits bin Abi Sulaim, tapi riwayat ini memiliki syawahid. Ya, memiliki syawahid dari jalan Mughirah bin Muslim yang sekurang-kurangnya ya, ini hadisnya pun hasan. Bahkan Syekh Syu'aib Arnaut katakan bahwasanya hadis sahih. Ya, walaupun sanadnya dhaif, tapi dhaif ini di mutaba'ah. Ya, dhaifnya di mutaba'ah ya, di ikutkan riwayatnya dengan perawi yang lain dari tabaqahnya ya dari jalan Mughirah bin Muslim ya, sehingga sunnah untuk membaca surat tersebut juga ya, sebelum tidur ya, surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk.